pinter terawung tundone awes mesti untung ora burung yang terpulung beti ojo tanggung-tanggung. Etung-etung pensite watone untung amodal jujur sing penting asuke-suke sedulur. Terima kasih.